Roma tipu lima. Oto atu paroipongan po isita kainungan tonembaga, apa abanan sita kateka manua kalulut Tuhanta Yesus Kristus. Kalulut tonembagata ka Yesus leu, momoyan tananam kiliu bagat teka manua, kabagat kiliu baga nek-nek te tapuri manua kini neiget. Oto maangka bagata, kabagat puka karunan masih silo pulat sanan tai kamanua. Tapoi tak syarat nenda. Kabagat gejat baga leu maangka bagata. Ta agai poi gejat baga nekne ibarake ombaga. Samba ombaga ibarake soppi. Samba soppi ibarake puka karonan. Samba puka karonan tai pabubuji baga. Ai poi nuntut baga teka manua. Atu urungan kapa atu atta kalulut kecat sipunenan. Si panguruan akenen kasita. Ai poi kateteret ai sita mulululuk, sedda te ai matei Kristus punu tubutta si jo, katetere si te wakinen tai kamanua. Beringan punu tubut siri manua si maroipo, tak malabbei ramatei siri manua. Tak poi punu tubut siri manua si matopit, ai leu si maeme matei. Tak poi tai kamanua ai paltuilaan nuntut bagania kasita, ai poi kateteret ai pelek sita mujojo, amatean Kristus punu tubutta. Sarapei kini neged atu paroipongan sita kalulut logau nia, bulat nia maarawan sita ka golut tai kamanua. Ai poi kateteret saggak pelek sita, apa abanan sita katai kamanua, kalulut kamateat togania, sarapei kini neged sita siaban akenen nia, bulat ia arawake kalulut puri manuayat Kristus. Tak syarat nenda. Sarapei tapuang kak baga kateka manua, kalulut Yesus Kristus, Tuhan ta, kalulut nia lepoi atas silo kam pa abanan. Kilek kipa ai tu guru jo kapulak nekne, kalulut sara siri manua, samba kamatea kalulut jo, kisedate ai pu aili, kamateat kasangam beri siri manua, sangam beri dangan poi ama sigelayake jo. Ai poi enan tak pei anai surukat, ayan jo kapolak. Tapoi tak tu adeake jo ke tak anai surukat. Kenanen kiseda amuri matangan kamateat, barania kateteret Adam, aili kateteret Mose, sambaleu kasia sitai galayake jo, simakere kele sigelayakenen Adam. Adam nyate tularat tubut si oi geti. Tapoi kiliu bagat teka manua tak makere kapasi sasabau Adam. Ai poi ke kalulut pasi sasabau sara siri manua, bailu sangamberi siri manua matei, sara pei beunan nia kiliu bagat teka manua samba panguruat nia, siuru akene nia kasangamberi siri manua kalulut sara siri manua nyate Yesus Kristus. Samba panguruat tak leuk makere nia kajot sara siri manua. Ai poi pasi hukuman kasara pasi sasabau nyate hukum pulangokat. Tapoi panguruat kiliubaga ka igit pasi sasabau nyate sikau ka katuroi poat. Ke kalulut jot sara siri manua puri matanangan kamateat kalulut sara siri manua. Sarapei ramaroi posia si pasi silo kiliubaga sitai magulai samba panguruat puroi poat. Bulat muriri manua samba muriri mata sia kalulut sara siri manua nyate Yesus Kristus. Oto kele kalulut sara pasi sasabau sangamberi siri manua iorak hukuman. Kiseda leu te kalulut sara galajet puroi puat sangamberi siri manua masih silo puroi puat rapuri manua. Kele leu kalulut tai maredet sara siri manua sangamberi siri manua bailu si jo. Kiseda leu et kalulut redet sara siri manua sangamberi bailu si maroipo. Tupai minca guru surukat bulek memei iurau igit pas sasabau, tapoi kaipa iurau jo, memei mabura leu et kilubaga, bulek kele ipuri mata jo, kabagat kamateyat, kiseda leu ipuri mata kilubaga kalulut puroi puat, si eika puri manuayat sitai tatata, kalulut Yesus Kristus Tuhan ta.